aku harus memilih. Mengertilah, dengarkanlah hati. Kadang awan menghitam, kadang langit tak berbintang, kadang sesuatu yang tak ingin terjadi tapi terjadi. Kadang kita tak sadari kenyataan mengingkari. Mengertilah cintamu dan cintaku harus berakhir. Terbaik untuk kita berdua mengakhiri semua, karena cinta yang terjalin lukai cinta yang lain. Mengertilah, wow, kau bukan milikku. Tapi terjadi, kadang kita tak sadari kenyataan.